bersama. Tanya dan Safira, ku percaya mungkin bukan jalannya. Namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Sharfina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indonesia pandang raja jasis Smita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju, kau datang saat gelapku mereka. Seluruh hatiku untukmu Bidiana, kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu bunda. Siapa?